Bismillahirrahmanirrahim. Shalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah madan. Qala al-Imam Ibn Qudamah rahimahullahu ta'ala ar-Rabi'. Qala al-Imam Abu Abdullah Muhammad bin Idris al-Shafi'i radhiyallahu anhu. Amantu billahi wa bima ja'a 'anillah 'ala muradillah wa amantu bi rasulillah wa bima ja'a 'an rasulillah wa 'ala muradi rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, kata Imam Syafi'i Abu Abdullah Muhammad bin Idris radhiyallahu an, aku beriman kepada Allah dan dengan apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala, termasuk ini nama-nama dan sifat-sifat Allah sebagaimana di bawah yang dinukilkan oleh Syekhul Islam tentang nama-nama dan sifat. Ala muradillah, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Wa amantu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa bima ja'a Rasulillah, aku beriman kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan apa yang datang dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ala muradi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana yang dikehendaki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini seakan-akan sama seperti yang lalu, yang kalam beliau di yang ketiga seperti mengisyaratkan adanya apa semacam tafwid. Padahal itu tidak, dan nanti disebutkan oleh sebagian syurah di poin yang kelima itu menunjukkan ya bahwa yang dimaksudkan oleh beliau dengan menukilkan kalam a'immah di sini bukan bermakna tafwid, menyerahkan maknanya ya kepada Allah semata, dalam artian ketika lewat nama-nama dan sifat-sifat Allah bahwa nama nas-nas tersebut tidak bisa dipahami maknanya. Bukan ini yang dimaukan oleh beliau dengan menukilkan kalam Imam Ahmad dan juga kalam Imam Syafi'i radhiyallahu anhu. Nah, sebagaimana yang telah lalu disebutkan bahwa kalam Imam Syafi'i ini menunjukkan yakni kesempurnaan sikap imtithal kepada apa yang diperintahkan oleh Allah dan Rasulnya, tunduk. Kesempurnaan sikap tunduk menerima yang datang dari Allah dan Rasulnya. Kalau kita misalnya kembalikan kepada yang disebutkan oleh beliau, ala muradillahi subhanah, kemudian ala muradi rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kita kembalikan apa isinya, tujuan Al-Quran diturunkan dan kemudian tugas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dengan apa Rasulullah menyampaikan risalah Allah ini. Al-Quran turun dengan bahasa Arab yang terang. Begitu juga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan dengan bahasa Arab yang jelas, mudah dipahami. Kemudian Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya tidak yang apa namanya yang tidak disentuh oleh kebatilan dari belakang dan dari depannya, itu menginginkan dengan Al-Quran ini petunjuk bagi umat manusia, bukan untuk menyesatkan mereka. Hudan linnas wa bayyinatin minal huda wal furqan. Itu Al-Quran. Begitu pula Rasulullah SAW, beliau diutus oleh Allah untuk menyampaikan, menjelaskan kepada kita tentang isi apa yang dimaukan oleh Allah di dalam Al-Quran. Yang Al-Quran itu adalah hudan linnas wa bayyinatin minal huda. Nah, sebagai petunjuk, tentu isi Al-Quran itu mudah untuk difahami dan mudah untuk agar mudah diamalkan. Nah, Allah menghendaki dengan Al-Quran itu orang yang membaca terbimbing, mendapatkan petunjuk, lurus, sehingga tidak mungkin isi Al-Quran itu samar-samar, yang tidak diketahui sama sekali. Nah, ini yang dimaukan oleh ini beliau dengan kalimat ini untuk menunjukkan keimanan dan ketundukan yang sempurna. Taib qala syarh ma tadammanahu kalam al-Imam Syafi'i, yang dikandung oleh perkataan Imam Syafi'i tadi. 6. Ma ya'ti al-iman, yang pertama al-iman bima ja'a 'anillahi ta'ala fi kitabihil mubin 'ala ma aradahu Allah. Beriman kepada apa yang datang dari Allah Subhanahu wa taala dalam kitabnya yang menerangkan, kitab yang jelas Al-Quran. Apa yang datang tentang Allah di dalam Al-Quran? Tentang nama dan sifat-sifat Allah. Dan sebutkan oleh sebagian ulama, bahwa dan bahkan itu mungkin jumhur, bahwa tentang sifat-sifat ini semuanya muhkamat. Al-Fatihah di dalamnya ada sifat-sifat Allah. Wallahu ahad, itu sifat-sifat Allah. Dan yang lainnya, kata mereka, bahwa tentang sifat-sifat itu semuanya muhkamat. Yang tidak kita ketahui adalah kunhu atau kaifiatnya. Alama aradahullahu min ghairi ziyadati wala naqsin wala tahrif, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah tanpa menambah, tanpa mengurangi, dan tanpa tahrif. Tidak kita belokkan maknanya kepada makna yang batil dari makna yang hak, yakni maksud, yakni sesuai dengan yakni bahasa Al-Quran ini turun dengan bahasa Arab yang jelas, Rasulullah juga menyampaikan dengan bahasa yang terang. Dan di sini disebutkan oleh beliau radhiyallahu an, jadi wala tahrif, tidak kita belokkan makna yang hak yang tersirat di dalam lafaz makna atau sifat tersebut kepada makna yang batil. Yang kedua, al-iman bima jaa'a an bihi an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Nah, atau jaa'a an jaa'a bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beriman kepada apa yang dibawa oleh Rasulullah SAW sebagaimana yang dikehendaki dalam sunnah fi sunnati Rasulullah SAW alama aradahu Rasulullah SAW yang ghairi zaid ziyadatin wala naqsin wala tahrif. Mengimani apa yang datang dari yang dibawa, yang diterangkan di dalam sunnah terkait dengan ini dari Rasulullah SAW yang menyebutkan tentang sifat-sifat Allah, tentang nama-nama Allah, alama aradahu Allah, alama arada Rasulullah SAW, sesuai dengan yang dikehendaki oleh Rasulullah, min ghairi ziyadatin wal naqsin wal tahrif, la natadakhal fi syai'in min hain, min indina. Ini tidak kita campuri dengan apa yang dari pikiran-pikiran kita. Sebagaimana yang jelas, yang apa namanya, Al-Quran dan Sunnah bukan untuk menyesatkan manusia, bukan untuk menyesatkan orang yang membacanya, tapi untuk menjadi petunjuk. Dan Allah menyebutkan tentang sifat-sifatnya di dalam Al-Quran dan menyebutkan rambu-rambunya di dalam Al-Quran. Laisa kamitslihi syai' wa huwas sami'ul basir. Tinggal membawakan kepada prinsip tersebut. Allah mengisbatkan, tapi menyatakan tidak serupa dengan apapun ini makhluknya. Nuthbitu kama athbatahullah wa nanfi kama nafahullah an nafsi. Sebagaimana juga demikian yang disebutkan di dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Qala rahimahullah wa fi hadzal kalam raddun ala ahli ta'wil wa ahli tamtsil li anna kull wahidin minhum lam yu'min bima jaa'a an rasulillahi wa rasulihi ala muradillahi wa rasulihi. Dalam pendapat ini, perkataan Imam Syafi'i ini ada bantahan terhadap ahli ta'wil yang mereka tidak terima dengan makna lahiriah tentang sifat itu, lalu mereka ta'wilkan, oh maksudnya demikian. Nah, ada apa? Ada semacam penolakan, ta'til, penolakan terhadap makna lahiriah dari sifat tersebut, kemudian mereka dengan dalih tanzih mereka selewengkan, mereka takwil nama-nama dan ini sifat-sifat tersebut, nuzulullah misalnya, turunnya Allah, mereka takwil dengan yang turun itu imma malaikatnya, imma rahmatnya. Nah, kemudian wa ahli tamthil, ahli tamthil, kalimat beliau ini juga membantah ahli tamthil yang mereka menganggap bahwa nama-nama dan sifat-sifat Allah itu serupa dengan sifat-sifat yang ada pada makhluk. Nah, ini bantahan. Karena Allah menyatakan laisa kamitslihi syai' wa lam yakun lahu kufuwan ahad. Wa hal ta'lamu lahu samia? Tiga dalil ini menyebutkan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu tidak ada yang setara dengan Allah. Nah, sementara Imam Syafi'i menyatakan aku beriman kepada Allah termasuk nama-nama dan sifat-sifatnya, ingat kita dalam pelajaran apa salah satu usul beriman kepada Allah meliputi empat perkara, kata Syekh Syarih. Beriman kepada wujudullah, beriman kepada rububiyah Allah, beriman kepada uluhiyah Allah, beriman kepada asma wa sifat. Imam Syafi'i menyatakan beriman kepada Allah, beriman kepada semua perkara tersebut. Wa bima ja'an anillah, dan semua yang datang tentang Allah. Yang disebutkan dalam Al-Qur'an atau yang dari Allah dalam Al-Qur'an, ala muradillah, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah. Apakah Allah menghendaki orang tersesat dengan membaca nama, mengetahui, mengenal sifat-sifat Allah? Tidak. Dan seterusnya. Qala li'anna, kenapa mereka ini bantahan terhadap mereka? Li'anna kulla wahidin minhum lam yu'min bima ja'a anillahi wa rasulihi. Karena masing-masing dari kelompok ini ahlu ta'wil tidak beriman. Kenapa mereka tidak beriman? Mereka mengingkari Allah yang menyebutkan dalam Al-Quran, ja'a rabbuka wal malaku saffan saffa misalnya. Tapi mereka katakan, tidak, yang datang bukan Allah. Thumma istawa alal arsh. Tidak, Allah tidak istawa alal arsh. Tapi ketika tidak sorahat, tidak menyatakan seperti itu, mereka ta'wil. Maksudnya, bukan Allah istawa, tapi istaula, kata mereka. Ya, ditakwil. Supaya apa? Ya, ini sebetulnya bukan takwil, tapi tahrif, kata para ulama. Nah, qala, mereka tidak beriman kepada yang semua yang datang dari Allah dan Rasulnya, ala muradillah, sebagaimana yang dikehendaki oleh Allah dan sebagaimana yang dikehendaki oleh Rasulnya SAW. Apa yang dikehendaki oleh Allah? Allah memperkenalkan dirinya dalam ayat-ayat Al-Quran itu untuk menerangkan, dan dengan menerangkan apa, sifat-sifatnya melalui nama-namanya. Dan Allah menyebutkan tidak serupa sifat-sifat itu dengan sifat-sifat makhluk. Itu yang dikehendaki oleh Allah. Dan juga supaya kita mentadabur, memahami. Nah, begitu pula Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Fa inna ahla ta'wil naqasu. Ahli ta'wil naqasu. Yani mereka mengurangi hak Allah, kesempurnaan Allah, dengan mengingkari bahwa itu adalah perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ahlu tamthil zadu, melampaui batas. Mereka mengisbatkan tapi tidak menerima. Dalam artian apa? Dengan semata-mata diami tanpa menjelaskan tentang sifat tersebut. Mereka tambahi dengan apa? Menyerupakan sifat itu dengan sifat makhluk. Qala wa ala hadha daraja as-salafu wa imatul khalaf. Di atas inilah para salaf dan imam-imam khalaf yang datang setelah mereka berjalan radhiyallahu anhum, semoga Allah meridhai mereka. Kulluhum muttafiqun, semuanya sepakat. Ittifaq alal iqrar. Ini iqrar di sini maksudnya mengimani. Mengimani semua yang al-iman bima akhbarallahu bihi an nafsihi. Mengimani semua yang Allah tetapkan, yang Allah beritakan tentang dirinya. Ini sepakat para imam-imam salaf, nah, ulama-ulama salaf, nah, dan mengimani apa yang disampaikan, diterangkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam hadis-hadis yang sahih tentang Allah. Muttafiquna 'alal imrar wattafaqu 'alal imrar, yakni ijra'uha 'ala zahiriha, memberlakukan lafaz-lafaz, nas-nas tentang sifat Allah itu ala zahiriha. Ia mengisbatkannya sebagaimana lahiriahnya. Memahaminya sebagaimana makna tekstual. Lihat ya. Wal isbat lima warada minas sifat fi kitabillahi wa sunnati rasulihi min ghairi ta'arudin li ta'wilihi. Nah, ini juga ini menegaskan bahwa yang beliau maksudkan dalam perkataan beliau di yang poin yang ketiga itu bukan bermakna sebagaimana yang ditangkap oleh sebagian orang bahwa itu tafwid, Nah, lihat apa yang disebutkan oleh beliau, ya, sepakat imam-imam salaf dan ulama-ulama ini, imam-imam khalaf yang datang belakangan, mengisbatkan lima warada. Mengisbatkan itu kan bukan hanya sekedar lafaz, berarti juga memahami dari maknanya itu. Diisbatkan apa yang ditunjukkan oleh dalil dan ini nas tersebut, lima warada minas sifat fi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam min ghairi ta'arrudin li ta'wilihi. Lihat, tanpa mencoba untuk mentakwilnya. Berarti memahami itulah maknanya. Sebagaimana makna lahiriahnya. Nah, takwil yang di sini dimaksud di sini memalingkan lafaz nas sifat-sifat itu dari makna yang lahir kepada makna yang lain. Nah, tanpa dalil. Ini disebutkan sebagian surah, ini menegaskan bahwa beliau lam yurid madhab at-tafwid. Beliau tidak menginginkan madhab tafwid dalam pernyataan-pernyataan beliau dan penukilan-penukilan beliau. Apalagi beliau punya kitab risalah juga Dhammu At-Ta'wil. Nah, punya risalah Dhammu At-Ta'wil. Qala asy-Syarh, syarah tariq salaf alladhi daraju alaihi sifat fi sifat. Jalan salaf yang mereka naik di atasnya tentang sifat, yang mereka melangkah di atasnya di dalam terkait dengan sifat. Alladhi daraju alaihi salaf fi sifat wal iqrar, mengimaninya, wal itsbat, dan mengitsbatkan lima warada min sifatillah, mengitsbatkan dalil-dalil nas-nas yang ada tentang sifat-sifat Allah. Enggak mungkin lafadznya disebutkan oh yadullah wallahu alam maknahu. Kan berarti enggak mengakui makna ayat itu seperti itu. Kalau dengan mengatakan wallahu alam maknanya. Nah, tapi justru mengisbatkan untuk menunjukkan apa? Bahwa beliau mengisbatkan ini makna dari lafadz nas tersebut. Nah, fi kitabillahi wa sunnati rasulillahi sallallahu alaihi wasallam min ghairi ta'arudin li ta'wilihi, tanpa mencoba untuk mentakwilnya, bima la yattafiqu, dengan sesuatu yang tidak sesuai, ma'amuradillahi wa rasulihi, dengan apa yang dikehendaki oleh Allah dan rasulnya. Yang tidak dikehendaki oleh Allah dan rasulnya, mentaktil, menolak, mengingkari sifat tersebut, atau mentashbih, mentamtsil, menyerupakan sifat tersebut. Itu jelas tidak dikehendaki oleh Allah. Allah menyatakan laisa kamitslihi syai'. Qala, bab berikutnya, ini di judul mungkin Syekh Muhammad sendiri yang memberi. At-targhib fi sunnah wa at-tahdzir minal bid'ah. Qala wa qad umirna bil iktifa' li atharihim wal ihtida' bimanarihim wa hudzirna al-muhdatsat. Targhib, hasungan untuk berpegang dengan sunnah, dan tahdir, peringatan supaya menjauhi bid'ah. Kita diperintah untuk iktifa, untuk menelusuri jejak-jejak mereka dan mengambil petunjuk dengan menara-menara cahaya dari mereka. Dan kita ditahdir dari perkara-perkara yang baru yang diada-adakan. Wa ukhbirna, dan diberitahukan kepada kita, annaha minad dalalat, bahwa perkara-perkara muhdatsat yang baru yang diada-adakan itu, ya tentu dalam urusan agama, bukan dalam urusan dunia, tapi dalam urusan agama. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di, addu 'alaiha bin nawajid, wa iyyakum wa muhdatsatil umur, fa inna kullal muhdatsatin bid'ah wa kullal bid'atin dhalalah, fa inna kullal muhdatsatin bid'ah, perkara yang diada-adakan itu bid'ah, dan setiap perkara bid'ah itu dhalalah. Ada yang berani mentaksis perkataan Rasulullah? Nah, tidak ada yang berani. Abbas bin Abdul Muttalib bukan menginterupsi, bukan menggugat Rasulullah SAW, ya, meminta keringanan, karena tidak mungkin dihindari untuk tidak mengambil idhkhir di tanah suci, karena itu penting untuk rumah, untuk mengharum ruangan, mau tidak mau itu. Ya. amat bihil balwa istilahnya. Ini enggak mungkin dielakkan, sehingga meminta keringanan kepada Rasulullah. Dan yang kita pegang bukan ucapan Abbas bin Abdul Muttalib sebagai ini instruksi untuk mengkoreksi sunnah, bukan itu. Lalu kemudian keluar hadis, tapi memang dari takrir Rasulullah SAW. Nah, bahwa dikecualikan itu adalah dari ucapan Rasulullah SAW. Tidak mungkin sehebat apapun kedudukan para sahabat di sisi Rasulullah, bahkan Umar bin Khattab radhiyallahu an ketika mengatakan nikmatul bid'ah hadis, itu bukan mengkoreksi perkataan Rasulullah. Tidak mungkin sekelas Umar radhiyallahu anhu berani ya, menyanggah. Lihatlah kehidupan mereka para sahabat. Ya. Nah, tidak sesuai dengan pandangan mereka, itu enggak berani mereka mengkritik Rasulullah. Bertanya dalam bentuk istifta, bertanya, ya Rasulullah, bukankah kita? Lalu ketika misalnya peristiwa Hudaybiyah, nah, dengan adab bertanya kepada Rasulullah. Nah, enggak mungkin mereka berani menentang dan melanggar. Makanya dikatakan oleh Ibn Abbas, yushiku an tunazzal alaikum hijaratun aqulu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taqulun qala Abu Bakar wa Umar. Hampir-hampir dihujani batu kalian dari langit, aku katakan Rasulullah bersabda demikian, tapi kalian katakan Abu Bakar dan Umar berpendapat seperti ini. Nah, Rasulullah mengatakan kullu bid'atin dhalalah. Lah itu Umar mengatakan nikmatul bid'ah hadis. Siapa Umar? Nah, buruk sangka kepada Umar radhiyallahu anhu. Su'udzan kepada Umar seakan-akan, bahkan juga berarti apa? Mengangkat Umar sederajat dengan Rasulullah. Nah, dan itu kan sunnah. Sunnah selama sunnah. Nanti diterangkan oleh diantaranya juga Ibnu Hazm rahimahullah. Sunnah itu yang dibuat oleh mereka selama tidak menyelisihi sunnah yang disepakati. Dan disepakati oleh para sahabat itu sunnah. Ya memang Rasulullah perintahkan. Dan perkataan Umar, kullu bid'atin dhalalah, apa namanya, nikmatul bid'ah hadi, itu juga bukan penentangan beliau, koreksi beliau terhadap ucapan Rasulullah, tapi itu bid'ah dari segi bahasa, kata para ulama. Demikian pula disebutkan oleh Abul Faraj Al-Baghdadi bahwa semua istihsan para ulama terkait dengan sebagian bid'ah hasanah itu bid'ah dari sisi lughawi, bukan istilah. Itu disebutkan di dalam, ana lupa yang cari siapa Abul Faraj Al-Baghdadi ini, apakah Ibnu Jauzi atau yang lain. Baik. Qala syarah wal iqtida' bihim fi dzalika wajibun liqaulihi sallallahu alaihi wasallam. Mengikuti mereka para ini salaf, mengikuti jalan para sahabat, khususnya empat sahabat yang mulia sebagai khalifah Khulafaur Rasyidin. Rasulullah menyebutkan alaikum bisunnati, hendaklah kalian selalu berpegang dengan sunnahku dan sunnah Khulafaur Rasyidin yang mahdiin, yang terbimbing setelah sepeninggalku. Gigitlah sunnah itu dengan geraham-geraham kalian untuk menunjukkan berpegang dengan seerat-eratnya, jangan dilepas. Wa iyyakum muhdatsatil umur, iyyakum tahdzir, jauhi, hati-hati kamu dari perkara-perkara yang diada-adakan. Fa inna kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Karena setiap perkara yang diadakan itu bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat, dan sesat itu dalam neraka. Ya, rawahu Ahmad ila akhirih. Nah, qala as-sunnah wal bid'ah wa hukmu kullin minhuma. Baik, sebelum itu jika disebutkan di atas, nah, perkara ittiba, ya, ittifa masuk dalamnya makna ittiba dalam hal ini kepada Rasulullah SAW, itu diterangkan juga oleh beliau Syekh Muhammad bin Shalih Utsaimin. Antum lihat di dalam hadis kelima di Arba'in Nawawiyah, syarah Arba'in Nawawiyah, bahwa sikap mutaba'ah itu tidak akan terwujud kecuali dengan mengikuti, melihat enam perkara. Enam perkara itu dia ini dilihat amalan itu sesuai tidak dengan, pertama dalam hal sebab, yang kedua dalam hal jenis, yang ketiga dalam hal kadar ukuran, yang keempat dalam hal kaifiat cara, yang kelima dalam hal zaman waktu, dan yang keenam tempat makan. Nah, kalau sebab yang mendorong perbuatannya amalan tersebut, ini dalam sisian amalannya, termasuk itu dalam masalah akidah meniru mereka. Nah, dalam permasalahan akidah jadi jelas. Nah, dalam masalah amal-amalan ini tadi enam perkara ini harus diperhatikan, sikap mutaba'ah dalam bentuk amaliyah, enam perkara itu harus diperhatikan. Nah, qala sunnah lughatan tariqah. Sunnah secara bahasa artinya adalah tariqah, jalan. Jalan hidup. Ada yang baik, ada yang buruk. Sunnah sayyi'ah, sunnah hasanah. Wastilahan makana alaihi Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabuhu min aqidatin aw amal. Ini apa yang di atasnya Rasulullah SAW dan para sahabatnya, baik itu dalam bentuk akidah, keyakinan, juga amal. Wattiba'u sunnah wajib, mengikuti sunnah wajib. Liqaulihi ta'ala, laqad kana lakum fi rasulillahi huswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumil akhir. Sungguh. Ini kan kalimatnya khabari, betul kalam khabari. Tapi di situ perintah untuk apa? Siapa lagi kalau yang diikuti kalau bukan yang terbaik uswah kita? Wa in tuti'uhu tahtadu. Kalau kita ingin mendapatkan, tapi itu disebutkan oleh Allah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Bagi mereka yang mengharapkan Allah dan hari kemudian. Fa man kana yarju liqa'a rabbih falyamal amalan salihan wala yushrik bi ibadati rabbih ahada. Jangan mempersekutukan Allah dalam ibadah, dalam beramal saleh. Jangan pula ini amal ini melakukan bid'ah, karena amal saleh itu cakup dengan dua syarat, dikatakan saleh ikhlas karena Allah dan sesuai dengan sunnah. Wa qauluhu sallallahu alaihi wasallam, alaikum bisunnati wa sunnatil khulafa'ir rasyidin al mahdiyyin min ba'di addu 'alaiha bin nawajid. Ini juga dalil untuk wajibnya mengikuti sunnah. Alaikum, tetaplah kamu luzum berpegang dengan sunnah. Alaikum di sini ke mana? Kalimat-kalimat menunjukkan apa? Perintah wajib. Al-Qur'an di dalam apa namanya, dalam bahasa Arab ini, dalam Al-Lughatul Quran ya, dalam sunnah, kalimat-kalimat ini menunjukkan perintah yang wajib. Walillahi 'alan nas. Nah, itu di antaranya ini sudah kita lewati. Walillahi 'alan nas, hak Allah, karena Allah. 'Alan nas, wajib atas manusia. Nah, kemudian wal bid'ah lughatan asy-syai' al-mustahdats. Syekh mustahdats, sesuatu yang baru. Qul ma kuntu bid'an minar rusul, katakan wahai Nabi, aku bukanlah rasul yang pertama. Jadi bid'ah itu sesuatu yang pertama, yang baru muncul. Nah, Rasulullah diperintahkan Allah untuk menyatakan, aku bukan rasul pertama. Wastilahan ma uhditha fid din ala khilafi ma kana alaihi nabi sallallahu alaihi wasallam min aqidatin aw amal. Ini lawan dari sunnah. Ketika dalam masalah akidah itu seringnya seperti itu. Ini sunnah, ini bid'ah. Ini sunnah, apa yang di atasnya Rasulullah dan para sahabat, baik dalam masalah akidah maupun dalam masalah amalan. Amalan ini maksud dalamnya ibadah, muamalah. Akidah jelas. Kemudian kalau bid'ah itu ma'uhdith, apa yang diada-adakan, perkara baru yang diada-adakan dalam urusan agama, menyelisihi apa yang dijalani oleh Rasulullah dan para sahabat. Ada lagi definisi yang lain disebutkan dari beberapa definisi dari Asy-Syatibi, dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Nah, kalau dulu di apa namanya Asy-Syatibi menyebutkan bahwa bid'ah itu tariqatun fid din mukhtara'ah, metode dalam agama yang mukhtara'ah, yang baru diada-adakan, belum ada contoh sebelumnya. Nah, tudahi syar'iyyah, menyerupai syariat meniru-niru, menyerupai syariat, mirip-mirip dengan apa yang ada dalam syariat. Yuksadu bisuluki alaiha al-mubalaghah. Tujuannya menjalani metode tersebut adalah al-mubalaghah, untuk berlebihan, menunjukkan berlebih ya. Fi ta'abbud lillahi azza wa jalla, dalam beribadah kepada Allah. Itu kata Asy-Syatibi. Nah, ini thariqatun fid din muhtara'ah, metode atau cara atau jalan di dalam agama yang dibuat-buat, belum ada contoh sebelumnya. Tudahi, menyerupai syar'iyah, mirip dengan aturan syariat. Yuksadu bisuluki alaiha al-mubalaghah fit ta'abbud, yang tujuan menempuhnya untuk mubalaghah. Yuksadu bisuluki alaiha, tujuan menempuh jalan tersebut adalah al-mubalaghah fit ta'abbud lillahi subhanahu, untuk menunjukkan berlebihan dalam beribadah kepada Allah. Mirip-mirip syariat. Nanti dalam ada nanti zikir, ada nanti dalam masalah apa salat, ada nanti dalam masalah solawat, ada dalam masalah baca Quran, ada dalam masalah apalagi ibadah yang lain, umrah, haji, puasa, i'tikaf. Nah, mirip-mirip syariat. Ya, haji masuk. Menyerupai syariat dan tujuannya untuk menunjukkan berlebihan. Salawat kurang begini, tambah. Untuk menunjukkan apa? Kecintaan. Untuk menunjukkan apa? Ya. Nah, itu. Nah. Nah, kalau Ibnu Taimiyah menyebutkan lagi definisi bid'ah ini, kata beliau, al-bid'atu fid-din, bid'ah dalam agama itu, ma lam yusyri'hu Allah. Yani semua yang tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya sallallahu alaihi wasallam. Lam yusyri'hu Allah wa rasuluh sallallahu alaihi wasallam. Wa huwa, yaitu ma lam ya'mur bihi, yang tidak Allah perintahkan dan tidak diperintahkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Amra ijab, baik dalam perkara wajib, wala istihbab, ataupun sunnah. Jadi tidak ada perintah dari Allah dan Rasulnya, baik perintah wajib ataupun sunnah, tidak disyariatkan oleh Allah dan Rasulnya. Itulah bid'ah. Baik. Kalau ini simpel disebutkan oleh beliau, ya maknanya hampir sama. Ma'uhditha fid-din, yakni yang diada-adakan dalam urusan agama, ala khilaf, ya, dalam bentuk yang menyelisihi makan alaihin Nabi sallallahu alaihi wasallam wa ashabih. Wa ashabuhu. Ya. Menyelisihi Nabi Rasulullah dan para sahabat, baik dalam masalah akidah maupun dalam masalah amal-amal, amalan lahiriah, salat, ibadah dan yang lain-lainnya, dan di mana ibadah batin. Wa hiya haram, hukumnya bid'ah ini haram. Liqaulihi ta'ala. Dalilnya, wa man yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Diancam dengan dosa besar. Ini diancam dengan neraka, jahannam. Dimasukkan ke dalam jahannam. Ketika jelas sudah masalahnya, ada dalil dari Al-Quran dan Sunnah, Rasulullah sudah menyampaikan dan mencontohkan, kemudian para sahabat pun sudah melakukan. Nah, dia tidak mengikuti jalan para sahabat. Dia menentang dalil yang datang dari Allah dan Rasulnya, kemudian tidak mau mengikuti jalan para sahabat. Apa kata Allah? Nuwallihi ma tawalla. Dia dipalingkan kepada yang dia pilih. Jalan yang dia pilih dimudahkan oleh Allah. Tapi wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Wa qalu sallallahu alaihi wasallam wa iyyakum muhdatsatil umur fa inna kullam muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Itu jelas menunjukkan bahwa perkara bid'ah dalam urusan agama itu sesat. Nah, adapun yang ini istisnat yang disebutkan oleh sebagian ulama ya, menganggap ini bid'ah, itu besar kemungkinan apa disebutkan sebagian ulama itu dalam hal lughawiyah ya. Karena kalau dilihat maqasid syar'iyahnya, apa yang mereka katakan bid'ah mustasana itu sudah termasuk maqasid syar'iyah. Misalnya apa? Di zaman dahulu misalnya kan enggak ada mushaf. Iya. Yeah. Mushaf ada di zaman Rasulullah. Sudah ada? Belum kan? Kapan mushaf itu baru ada? Zaman Abu Bakar Siddiq baru ada mushaf. Apa itu bid'ah? Tidak. Rasulullah sudah memerintahkan, para sahabat sudah mengumpulkan Al-Quran, cuma belum satu mushaf. Ada yang di terserak-serak, di pelepah-pelepah pohon kayu, daun-daun. Misalnya kalau kita mungkin daun-daun lontar, ya, di dalam kulit-kulit kayu, di kulit-kulit unta, di tulang-tulang bahu unta, itu sudah mereka tuliskan, mereka kumpulkan. Mengumpulkan Al-Quran enggak itu? Sudah ada. Baru dibukukan, kumpulkan jadi satu, itu di zaman Abu Bakar As-Siddiq. Nah, itu termasuk di antara maqasid asy-syar'iyyah. Istilahnya dalam nanti dalam apa namanya pelajaran usul ada namanya masalih al-mursalah. Mengadakan madrasah ya. Para sahabat juga dulu punya madrasah, masjid madrasah mereka. Para wanita juga dahulu punya waktu, mereka punya tempat janjian dengan Rasulullah, punya jadwal. Ya Rasulullah, Anda di booking sama laki-laki. Kami dapat bagian kapan? Dapatkan nasihat, tausiah. Minta blah, minta taklim. Minta taklim ada di zaman dahulu. Disediakan waktu khusus oleh Rasulullah di tempat ini. Nah. Baik, wallahu a'lam bishawab. Itu dulu. Insyaallah kita lanjut pada pertemuan yang akan datang. Nah. Subhanakallah, hamdik, shallallahu la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.